Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun Berita Siang, edisi hari ini Jumat 28 September 2018 dibacakan Ahyar. Privat jadi milik Indonesia lagi, pemerintah kuasai 51% saham. Istri dan ajudan Kapolres Tulungagung tewas kecelakaan di tol. Krisis Rohingya, Kanada cabut kewarganegaraan Suki. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sore ini menandatangani Sales and Forecast Agreement dengan Freeport McMoRan selaku induk usaha PT Freeport Indonesia di Kementerian SDM hari ini. Dengan kesepakatan sore ini, Indonesia resmi memiliki 51% saham PT FI atau menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini disampaikan Menteri SDM Ignatius Jonan usai menjadi saksi penandatanganan kesepakatan tersebut. Dalam kesepakatan ini turut hadir Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin serta Direktur Freeport McMoRan Richard Atkinson. Kesepakatan kali ini merupakan turunan dari kesepakatan pokok divestasi saham yang dilakukan induk usaha PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan Induk Corporated dengan pemerintah pada 12 Juli 2018 lalu. Sederalun, mobil yang membawa Kapolres Tulungagung AKBP Taufik Sukendar mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Surabaya Mojokerto Kamis malam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menjelaskan, kecelakaan tersebut menyebabkan istri dan ajudannya meninggal dunia. Kapolres Taufik Sukendar dikabarkan kritis dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sementara sopir Bribda Tommy mengalami luka ringan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota AKP Edwin Nathanel mengatakan, mobil Toyota Land Cruiser warna hitam Nopol AG908 RS ditumpangi 4 orang, yakni Kapolres Tulungagung AKBP Taufik Sukendar, istri Kapolres Tulungagung Anggi Sukendar, ajudan Bribda Lutfi, dan sopir Bribda Tommy. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas Polres Mojokerto Kota, namun untuk penyebab kecelakaan, masih menunggu hasil olah TKP. Sederalun, Parlemen Kanada memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di tengah isu krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine. Pada 2007, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, Parlemen meloloskan mosi untuk mencabut status ini. Hal ini disampaikan Adam Austin, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland. AFP melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah Parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis kemarin. Pencabutan kewarganegaraan ini dilakukan sepekan setelah Kanada mendeklarasikan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida. Sederalun, Bupati Benar Meriah Ahmadi didakwa menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwan Yusuf sebesar Rp1,05 miliar agar mengarahkan unit layanan pengadaan Provinsi Aceh untuk menyetujui rekanan yang diusulkan Ahmadi mendapat program yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun 2018 di kabupaten tersebut. Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri membacakan dakwaan yang menyatakan uang itu diberikan secara bertahap 3 kali hingga berjumlah Rp1,05 miliar. Terdakwa Ahmadi selaku Bupati Benar Meriah 2017-2022 memberikan uang secara bertahap yaitu Rp120 juta, Rp430 juta, dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp1,5 miliar kepada Irwan Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teguh Saiful Bahri. Jaksa mengatakan Ahmadi menyepakati komitmen fee kepada Irwandi melalui Hendry Yuzal dengan kode zakat fitrah dan ember. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley merapatkan barisan dengan warga Venezuela di depan markas PBB di New York untuk mendesak Presiden Nicolas Maduro mundur. Haley kemudian bercerita bahwa beberapa waktu lalu ia mengunjungi perbatasan Venezuela dengan Kolombia. Negara itu sudah menampung lebih dari 1 juta warga Venezuela yang lari dari krisis ekonomi di negaranya. Salah satu pemimpin unjuk rasa, Eric Rosso, mengatakan kepada AFP, mereka menyambut kehadiran Nikki Haley. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dunia membuka matanya dan memahami krisis yang dialami warga Venezuela. Syederalun, setelah krisis karena Amerika Serikat mencabut bantuannya, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus bantuan untuk pengungsi Palestina mendapatkan aliran dana baru sejumlah 118 juta US dollar atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Kepala UNRWA, Piri Krayembul, menjabarkan bahwa keseluruhan dana tersebut berasal dari sejumlah negara yang terbesar adalah dari Jerman, Irlandia, dan Norwegia. Prancis juga menyatakan bakal menambahkan bantuan mereka tahun depan. Dengan tambahan bantuan ini, sekarang UNRWA masih kekurangan dana sekitar 68 juta US dollar atau setara 1 triliun rupiah. Krisis ini bermula ketika Amerika Serikat sebagai penyumbang dana terbesar memutuskan untuk menarik seluruh bantuan senilai 65 juta US dollar untuk UNRWA pada awal September lalu. Syederalun, Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak Amerika Serikat menjadi mediator tunggal dalam menangani konflik di Timur Tengah saat berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Kamis kemarin. Ia menjabarkan bahwa Palestina tidak dapat menerima peran tunggal karena sejak Presiden Donald Trump menjabat pada 2017 lalu, Amerika Serikat sangat bias dan terlihat memihak Israel. Abbas lantas menjabarkan sejumlah keputusan kontroversial Amerika Serikat, mulai dari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pemangkasan bantuan hingga penutupan kantor perwakilan Palestina di Washington. Di hadapan para pemimpin dunia, Abbas pun mendesak Trump untuk segera mencabut segala keputusan kontroversial ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 28 September 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.